Ada hadis Nabi, kalau Anda sedang sedih dalam urusan duniawi, apa saja yang sedang Anda hadapi, baca ini 7 kali di awal pagi dan baca ini di awal malam, insya Allah kamu akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bacaannya begini: Hasbi Allah, la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Baca itu 7 kali. Ya, misalnya berangkat dari rumah nih, ada kekhawatiran tentang anak, ada masalah keluarga, ada masalah ekonomi, ada masalah pekerjaan, ada tekanan apa saja, baca itu. Insya Allah akan dijanjikan dalam hadis Nabi yang sahih, dalam riwayat Tirmidzi, itu akan dibahagiakan kamu. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti sebelum pulang kantor, kalau ingin di rumah juga bahagia dan kuat dengan apapun persoalannya, ya, baca itu 7 kali. Ini salah satu bagian daripada zikir pagi dan zikir sore. Saya yakin Anda dengan semua tekanan kehidupan, dengan semua tantangan yang ada, butuh zikir, butuh doa dan butuh kekuatan batin. Sama-sama kita baca. Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arsyil azim.